الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Mungkin ada yang sedang di jalan sambil memonitor terus Radio Roja. Mungkin ada yang di rumah baik melalui radio ataupun melalui internet. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa iman kepada para malaikat harus mencakup iman kepada empat hal. Pertama, beriman kepada keberadaan mereka. Al-imanu biwujudihim, bahwa mereka itu eksis, mereka itu ada, mereka itu real, nyata, sekalipun tidak terlihat, tidak terjangkau oleh indera kita, karena mereka adalah makhluk yang gaib. Kedua, beriman kepada nama-nama malaikat yang namanya disebut baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun malaikat-malaikat yang namanya tidak disebutkan, maka wajib kita imani secara ijmal, secara umum, secara global. Seperti para malaikat yang selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu, namanya tidak disebutkan. Para malaikat yang memikul arsy, namanya tidak disebutkan. Malaikat yang diutus untuk mencatatkan empat poin tentang nasib manusia ketika manusia itu berada empat bulan dalam kandungan ibunya masing-masing. Dicatatkan amalnya, ajalnya, rizkinya, suka-dukanya. Malaikat yang mencatat itu tidak disebutkan namanya. Dan banyak juga malaikat-malaikat lainnya yang juga tidak disebutkan namanya, wajib kita imani secara global. Adapun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, seperti Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Malik, Ridwan, dan Munkar serta Nakir yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, maka wajib kita imani secara khusus sesuai dengan kekhususan penyebutan nama mereka baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Itulah poin yang kedua. Yang ketiga, beriman kepada beberapa sifat malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti para malaikat itu memiliki sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang 44, ada yang lebih dari itu, seperti malaikat Jibril alaihi salam. Beliau memiliki 600 sayap yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajmihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap, ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Ayat tersebut menunjukkan salah satu sifat fisik atau sifat dzatiyah dari malaikat, yaitu memiliki sayap dengan jumlah sayap yang berbeda-beda, ada yang 2-2, 3-3, atau 4-4. Bahkan dalam Sahih Bukhari, malaikat Jibril disebutkan memiliki 600 sayap. Atau sifat malaikat lainnya, yaitu suka menjelma sebagai manusia. Seperti malaikat Jibril alaihi salam datang kepada majlis Rasul alaihi salatu wassalam dalam bentuk seorang laki-laki dengan rambut yang amat sangat hitam, pakaian yang amat sangat putih, dan bersikap begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tanda kiamat, dan seterusnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah orang itu pergi, beliau menyatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang barusan itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Demikian juga para malaikat yang Allah utus untuk menemui Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut, dan nabi-nabi lainnya, seluruhnya berbentuk manusia. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sifat malaikat, yaitu suka menjelma. Itulah poin yang ketiga di antara cakupan iman kepada malaikat. Dan tiga poin ini seingat saya itu sudah dijelaskan pada Jumat yang lalu. Adapun poin yang keempat atau poin terakhir di antara poin yang termasuk bagian dari iman kepada para malaikat adalah al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala katasbihihi wa ta'abbudi lahu lailan wa naharan biduni malalin wala futur. Keempat, beriman kepada amalan-amalan malaikat, tugas-tugas dari para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang ditugaskan hanya untuk bertasbih, hanya untuk beribadah siang dan malam tanpa merasa bosan, tanpa merasa penat, tanpa merasa lelah. Ada juga malaikat-malaikat yang mengemban tugas-tugas khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti Jibril al-Amin alaihi salam yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para utusannya dari kalangan para nabi dan para rasul. Ada juga malaikat Mikail yang menjalankan tugas menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, meniupkan angin, membagi rizki, dan seterusnya. Ada lagi malaikat Israfil alaihi salam yang bertugas untuk meniupkan sangkakala pada waktu ketika Allah menurunkan perintah untuk meniupkannya. Sampai sekarang perintah itu belum turun. Tapi sejak dia diciptakan sampai sekarang, itu sangkakala yang berupa tanduk itu sudah dikulum di mulutnya dengan posisi telinga siap mendengarkan perintah. Fokus kepada kapan saja perintah Allah itu diturunkan, dia akan langsung menjalankan tugasnya meniupkan sangkakala tersebut. Dengan dua kali tiupan, satu tiupan menghancurkan alam jagat raya ini, dan tiupan yang keduanya membangkitkan lagi jin dan manusia yang pernah hidup di alam dunia. Itu tugas malaikat Israfil yang dijelaskan dalam hadis yang sahih. Demikian juga malakul maut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia ketika manusia itu ditakdirkan meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat Malik yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Dan seterusnya para malaikat tersebut memiliki tugas-tugas yang khusus. Ada yang diterangkan dalam Al-Quran, ada yang diterangkan dalam hadis, ada yang diterangkan secara khusus, dan ada yang dijelaskan secara umum. Semuanya itu wajib kita imani sesuai dengan kadar penjelasan Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Itulah empat poin yang termasuk bagian dari iman kita kepada para malaikat. Ada buah yang positif dari iman kepada para malaikat dengan keimanan seperti yang tadi dijelaskan. Di antara buah-buah positif dari iman kepada para malaikat tersebut adalah, pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwati wa sultani fa inna 'azamatal makhluq min azamatil khaliq. Pertama, dengan mengimani malaikat seperti yang dijelaskan tadi, kita akan mengetahui keagungan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kedahsyatan ilmu Allah. Karena apa? Karena kekuatan makhluk, kebesaran makhluk, kehebatan makhluk itu bersumber dari kebesaran Khaliq. Kalau umpamanya kita mengetahui malaikat sedahsyat itu kemampuannya, umpamanya ada malaikat penjaga gunung dan dia mampu mengangkat gunung itu lalu ditimpakan kepada siapa saja yang Allah perintahkan untuk ditimpakan gunung itu kepada mereka. Seperti ketika Nabi SAW dilempari oleh orang-orang Taif dengan potongan-potongan besi, dengan batu, sampai beliau berdarah, luka. Malaikat penjaga gunung itu menawarkan, "Hai Muhammad, mintalah engkau kepada Allah agar Allah merintahkan aku mengangkat dua gunung itu lalu ditimpakan kepada mereka." Kalau itu diperintahkan oleh Allah, malaikat itu mampu. Gunung itu sebesar apa, seberat apa, tapi mampu diangkat oleh malaikat bila malaikat itu diperintahkan untuk itu. Betapa kuatnya, betapa dahsyatnya. Kalau malaikatnya saja sedahsyat itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat itu ada juga yang bertugas untuk memikul arasy Allah. Arasynya aja gedenya itu tidak ada bandingannya. Makhluk terbesar dan tertinggi di alam jagat raya ini adalah arasy. Arasy itu dipikul oleh 8 malaikat. Sekuat apa itu malaikat yang memikul arasy? Kalau malaikatnya aja sedahsyat itu, bagaimana Allah yang memberikan kekuatan itu kepada makhluk? Oleh karena itulah, maka mengetahui kedahsyatan kemampuan para malaikat akan menghadirkan keyakinan dahsyat, hebat dan kuatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dahsyat tersebut kepada para malaikat. Inilah yang pertama. Kedua, syukrullahi ta'ala ala inayati bi bani Adam haitsu wakkala man haula'il malaika may yaqumu bihifdhihim wa kitabati amalihim wa ghairi dzalik min masalihihim. Kedua, beriman kepada para malaikat dengan iman seperti yang tadi dijelaskan akan melahirkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim nih, meyakini di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatatkan amal-amal kita. Apa akibatnya? Akibatnya kita hati-hati. Tidak sembarang ngomong, tidak sembarang berbuat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada malaikat, ada raqib dan atid, ada pencatat kebaikan dan pencatat kejelekan. Sadar akan hal itu, kita akan mengerem mulut, mengerem tingkah laku, karena ada tanggung jawabnya, ada saksi, ada yang mencatatkannya. Kita pun meyakini ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk menjaga keselamatan kita dari musibah atau kecelakaan yang belum Allah takdirkan. Sehingga kadang-kadang atau seringkali orang mengalami ya, pas mau kecelakaan tiba-tiba entah ada apa, reflekslah kita, ada sesuatu yang mengingatkan kita sehingga kita terhindar dari kecelakaan tersebut. Itu karena adanya malaikat yang menjaga kita. Ada lagi umpamanya kita meyakini bahwa ada para malaikat yang sengaja oleh Allah dikirim untuk membantu orang-orang mukmin. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingat, ketika kalian berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kalian, bahwa Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Kita yakini itu, bahwa orang mukmin dibantu oleh Allah dengan cara dikirim sejumlah sekian orang, sekian malaikat untuk membantu kita ketika melawan musuh dan seterusnya dan seterusnya. Meyakini, mengetahui, menyadari hal itu, kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah yang telah menjadikan malaikat yang membantu kita atas perintah Allah, yang menjaga kita atas perintah Allah, yang mencatatkan amal-amal kita atas perintah Allah, sehingga kita mengerem dan menyeleksi setiap ucapan dan amalan agar tidak mencelakakan kita di akhirat nanti. Maka semua itu akan melahirkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah. Ketiga, di antara buah positif dari iman kepada para malaikat adalah mahabbatul malaikah ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Akan lahir kecintaan yang besar kepada para malaikat karena ibadah yang dahsyat yang mereka lakukan kepada Allah. Siapapun dari kalangan makhluknya yang beribadah, mentaati Allah, kita wajib mencintai mereka. Dan demikian juga di dunia, manusia yang taat, yang soleh, yang tunduk patuh, yang multazim, yang loyal, yang komitmennya tinggi kepada Allah, itu rata-rata memiliki karisma yang tinggi dan dicintai oleh sesama manusia. Dan banyak lagi ya, dampak-dampak positif dari iman kita kepada para malaikat seperti yang tadi dijelaskan. Namun sayang, di kalangan kaum muslimin ada orang-orang yang